Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Kita lanjutkan, yaitu kisah pertemuan antara Nabi SAW dengan pendeta Buhaira. Ini kisah yang sangat penting, karena sering dijadikan dalil oleh orang-orang Nasara untuk menjatuhkan Nabi SAW. Sebagaimana kita jelaskan bahwasanya Abu Thalib, paman Nabi SAW, sangat cinta kepada Nabi SAW. Seakan-akan Nabi adalah anaknya sendiri. Kenapa? Ini keponakannya dari saudara kandungnya Abdullah. Maka dia sangat cinta kepada Nabi. Bahkan dia sering tidur bersama Nabi SAW. Kemana dia pergi, dia bawa Nabi SAW. Bahkan dalam perjalanan yang jauh. Padahal Nabi masih kecil, umur belasan tahun. Masih 12 tahun, masih berapa belas tahun. Di antaranya satu hari pamannya mengajak Nabi SAW ke negeri Syam untuk berdagang. Tatkala sampai di negeri Syam, dan kita tahu negeri Syam dikuasai oleh orang-orang Romawi. Dan orang-orang Romawi adalah orang-orang Nasara. Ada para pendeta di sana. Di sanalah Nabi SAW bertemu dengan seorang pendeta namanya Buhaira. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dalam sunannya. An Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, beliau berkata, kharaja Abu Talib ila Syam. Abu Talib keluar ke negeri Syam, wa kharaja ma'ahu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi asyakhin min Quraisy. Dan Nabi keluar bersama Abu Talib, bersama orang-orang yang sudah tua dari orang-orang Quraisy. Jadi paman Nabi bersama Nabi sama orang-orang tua Quraisy, mereka pergi ke negeri Syam untuk berdagang. Falamma asyrafu ala rahib habatu fahallu rihalahum. Tatkala mereka sampai di dekat dengan tempatnya rahib Buhaira ini, yang disebut oleh para ulama dengan namanya Buhaira, maka mereka pun berhenti dan unta-unta mereka mereka ikatkan dan mereka istirahat di situ. Fa kharaja ilaihim rahib, maka sang pendeta keluar menemui mereka. Wa kanu qabla dhalik yamurruna bihi fala yakhruju ilaihim wala yaltafit. Padahal mereka sering lewat tempat tersebut. Sebelumnya Abu Talib dan teman-temannya sering melewati rumahnya rahib ini. Namun sang rahib, sang pendeta, tidak pernah keluar menemui mereka, apalagi ngelirik mereka, tidak pernah. Namun sekali ini aneh. Kali ini aneh. Kenapa rahib mendatangi mereka? Rupanya ada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama mereka. Fahum yuhilluna rihalahum faja'ala yatakhallaluhum rahib. Mereka sedang memberes-bereskan unta mereka, mempersiapkan tikar dan macam-macamnya, maka rahib pun masuk di sela-sela mereka. Hatta ja'a fa akhadha bi yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga akhirnya sang rahib bertemu dengan Nabi kemudian memegang tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala hadza sayyidul alamin. Kata sang rahib, inilah pemimpin seluruh alam semesta. Hadza rasulu rabbil alamin. Inilah rasul penguasa alam semesta ini, rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Yab'atsuhu Allahu rahmatan lil alamin. Allah mengutus dia sebagai rahmat bagi alam semesta ini. Ini perkataan siapa? Rahib di hadapan Abu Talib dan teman-temannya. Faqala lahu asyakhun min Quraisy. Maka orang-orang Quraisy bertanya kepada sang rahib, "Ma ilmuka? Kenapa kau tahu demikian? Kenapa kau katakan ini anak kecil ini akan menjadi pemimpin alam semesta? Bahwasanya dilihatlah rasul utusan dari Tuhan alam semesta." Maka sang rahib berkata, "Innakum haina asyraftum minal aqabah lam yabqa hajarun wala syajarun illa sajidan." Tatkala kalian keluar menuju tempatku, maka tidak ada satu pohon, tidak ada satu batu pun kecuali sujud kepada dia. "Wala yasjudani illa linnabiyyin." Dan tidaklah pohon dan batu sujud kecuali kepada seorang nabi. "Wa inni a'rifuhu bi khatamin nubuwah asfala min gudrufi katifihi mithlu tuffaha." Dan saya tahu dia seorang nabi karena ada tanda kenabian. Dan ini memang benar kalau ini, bahwasanya ada tanda kenabian di bawah pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam, pundak Nabi yang melengkung, kita punya pundak. Di bawah pundak ada semacam tai lalat yang besar, ada rambutnya. Inilah tanda kenabian dan saya lihat tanda kenabian tersebut. "Tsumma raja'a fasana 'alaihim ta'aman." Kemudian dia pun pulang, dia buat makanan buat mereka. "Falamma atahum bihi fakana huwa fi ra'iyatil ibil faqala arsilu ilaihi faqbala wa alaihi ghamamatun tudhilluhu." Tatkala dia pun mendatangi mereka dan tatkala itu dia sedang menggembalakan unta, maka dia berkata, "Arsilu ilaihi faqbala wa alaihi ghamamatun tudhilluhu." Tatkala mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak sempat diantar oleh sang pendeta karena diundang makan oleh sang pendeta. Kemudian Nabi disuruh antar kembali ke Abu Talib dan teman-temannya. Ada sebuah bayangan di bawah sebuah pohon. Maka mereka ingin meletakkan Nabi di bawah bayangan pohon tersebut, namun ternyata orang-orang Quraisy sudah mendahului duduk di bawah bayangan pohon tersebut. Falamma jalasa mala fayu'us syajarati alaihi. Nabi pun duduk di sisi yang lain, tiba-tiba bayangan pohon berpindah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala unzuru ila fayi syajarah mala alaihi. Lihatlah kepada bayangan pohon, berpindah dari mereka, berpindah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabainama huwa qa'imun alaihim wa huwa yunashiduhum alla yadhhabu bihi ila Rum. Maka pendeta rahib Buhaira mengatakan, jangan kalian bawa Muhammad ke negeri Rum. Fa inna Rum in ra'auhu arafuhu bi sifah fayaqtulunahu. Hati-hati kalau kalian bawa ke negeri Romawi, semakin jauh ke negeri Syam, maka kalau mereka tahu ini Muhammad, mereka akan bunuh. Karena mereka tahu akan muncul suatu nabi baru, yang nabi baru tersebut ciri-cirinya adalah sunat. Dalam Sahih Bukhari kisah tentang pertemuan Abu Sufyan dengan Herakl. Herakl tahu bahwasanya akan ada nabi baru, dan nabi baru tersebut ciri-cirinya adalah disunat. Dia menyangka dari kalangan Yahudi, ternyata dari orang Arab. Tatkala dia bertanya, apakah orang Arab disunat? Iya, orang Arab disunat. Di antara cirinya juga ada tanda kenabian. Maka orang Romawi ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza bi sab'atin qad aqbalu minar Rum. Tiba-tiba dia habis ngomong gitu, tiba-tiba datang 7 orang pasukan dari negeri Rum. Fastaqbalahu, maka ditemui oleh sang pendeta. Faqala ma ja'a bikum? Maka dia bertanya, apa yang membuat kalian datang ke sini? Qalu ji'na inna hadha an-nabi kharijun fi hadha syahr. Falam yabqa tariqun illa bu'itha ilayhi bi unas. Kami mendengar bahwasanya Nabi tersebut telah muncul pada bulan ini, dan dia akan lewat jalan ini. Maka kami mencari Nabi tersebut. Setiap sudut jalan kami sudah utus orang untuk mencari Nabi tersebut. Maka wa inna qad ukhbirna bi khabarahu bi tariqi kahadha. Dan kami telah dikabarkan Nabi itu lewat jalan, wahai pendeta. Qala afara'aytum amran arada Allah an yaqdiyahu hal yastati'u ahadun minan nasi raddahu. Kata sang pendeta kepada pasukan tadi, wahai pasukan, kalau Allah menghendaki sesuatu, apakah ada orang yang bisa menolaknya? Tidak ada yang bisa. Kalau Allah ingin menjadikan Nabi ini muncul, maka tidak ada yang bisa menolaknya. Qala fabayyi'uhu. Kata dia, berbaiatlah kepada Nabi tersebut kalau sudah muncul. Demikian saja. Subhanakallah bihamdik. Asyadu ala ila anta astaghfirullah tubi laik. Wabilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.